الحمد لله الذي كون الأكوان ودبر الزمان موجود أزلا وأبدا بلا كيف ولا جهة ولا مكان والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم لا ريب فيه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك من أحوال أهل النار كما سكلي مريلاح سامسام kita merapatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana kita dapat berada di dalam Baitullah, rumah Allah, tempat yang mempunyai musyarrafah, kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah dalam masa yang ringkas ini, sekadar 40 minit, kita akan sama-sama berkongsi ilmu, mencari manfaat, mencari kebaikan dan keberkatan daripada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, apa yang hendak saya perkatakan pada tengah hari ini adalah lebih kepada beberapa risalah yang disusun oleh beberapa sahabat kita berkaitan dengan pembela-pembela Ahlul Bait, pembela-pembela keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. InsyaAllah boleh diberikan. Dan padanya terdapat beberapa perkara yang penting untuk dikongsikan bersama, iaitu berkaitan dengan Ahlul Bait, Ahlul Baitun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut perkataan Ahlul Bait. Dan juga dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla memuji para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim. Dalam Quran Allah Taala berfirman, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Dan orang-orang yang pada asalnya, pada awalnya di kalangan Muhajir dan Ansar, sahabat Nabi, di dalamnya adalah sahabat Nabi ridwanullahi alaihim, termasuklah di dalamnya Sayyiduna Abdullah bin Abi Quhafah, iaitu lebih terkenal dengan Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Termasuk di dalam ayat ini tadi juga maknanya adalah Sayyiduna Umar, khalifatu khalifati Rasulillah, khalifah yang kedua, Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Termasuklah di dalamnya adalah Sayyiduna Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, yang merupakan khalifah bagi umat Islam selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah dalam keadaan tenang, sebelum Rasulullah menghembuskan nafas yang terakhir, meninggalkan dunia ini, cabut nyawanya oleh malaikatul maut, perintah daripada Allah Azza wa Jalla, maka waktu akhir saat kehidupan baginda alaihi salatu wassalam, Rasulullah telah memerintah, dan ketika itu umat Islam cukup menjaga salat berjemaah. Kerana salat berjemaah ini pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan tanda kejayaan umat Islam ketika itu. Nak tahu umat Islam berjaya ataupun tidak berjaya, lihat pada salat jemaah dia. Kalau salat berjemaah dia kurang, tuan-tuan, maknanya kita ada something di situ, ada sesuatu yang perlu diperbetulkan. Jadi bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit, Dan salat berjemaah masih lagi diteruskan. Biasanya Rasulullah kalau ada, bagindalah yang menjadi imam dalam semua salat fardu. Ketika Rasulullah sakit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat ridwanullahi alaihim, siapa nak jadi imam ni? Engkau sakit wahai Rasulullah. Maka ketika itulah dalam banyak hadis riwayat, antaranya riwayat Ibn Abbas menyatakan bahawa biarlah yang menjadi imam di kalangan kamu itu adalah Abdullah bin Abi Quhafah, iaitu Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Jadi daripada suruhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menyuruh supaya menjadi imam bagi salat berjemaah para sahabat yang diganti daripada Rasulullah. Rasulullah sakit ketika itu, disuruh oleh Rasulullah supaya Sayyidina Abu Bakar menjadi imam. Dan selepas daripada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, meninggal dunia. Dan kemudian para sahabat Nabi di kalangan ahlul hilli wal aqd, di kalangan para sahabat kibar, ulama-ulama para sahabat, termasuk di dalamnya Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali sendiri, begitu juga para sahabat yang lain, walaupun Sayyidina Ali dia bai'ah lewat sedikit, tapi semuanya sepakat bahawa kita lantik Abdullah bin Abi Quhafah ini, iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sebagai khalifatu Rasulillah, sebagai khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di zaman Sayyidina Abu Bakar ini sepastinya berlaku di kalangan manusia yang cuba keluar daripada terus sebahagian, yang cuba keluar daripada terus melaksanakan hukum Allah Azza wa Jalla, antaranya hukum zakat. Ada di kalangan mereka yang ramai bilangannya tidak mahu mengeluarkan zakat, dan di kalangan mereka ada yang kufur, yang murtad selepas Rasulullah, ada sedikit tapi tidak ramai. Lalu Sayyiduna Abu Bakar memerangi mereka ini kerana mereka jam'un kathir, kumpulan mereka ni ramai, kumpulan yang tidak mahu membayar zakat tu tadi. Murtad berbeza, murtad ni di antara mereka ada 2-3 orang. Lalu selepas daripada itu banyak peristiwa yang berlaku sehinggalah meninggalnya ataupun wafatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dilantik sebagai syura juga, seperti mana pada awalnya sebagai syura juga, mesyuarat makat di kalangan para sahabat supaya Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah, khalifatu Rasulillah, menjadi khalifah selepas Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni tuan-tuan tawaduk orangnya. Orang kata dia khalifah, khalifah Allah. Dia kata aku bukan khalifah Allah. Aku adalah khalifatu Rasulillah. Khalifah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bimbang orang angkat martabat dia macam nabi, macam nabi ataupun Tuhan. Seperti mana berlaku selepas daripada itu kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Pada zaman Sayyidina Umar, Islam tersebar luas di luar negara-negara Arab. Makin berkembang penyebaran Islam itu. Berkembangnya penyebaran Islam sehinggalah sampai ke di kota Parsi. Orang-orang Afghanistan, Kazakhstan yang bercakap bahasa Parsi ni tuan-tuan, dulunya mereka dah lama, dulu dan selamanya, selepas daripada itu beratus-ratus tahun, mereka berada dalam daulah Islamiah, Sunniah. Daulah Islam yang Sunni. Kemudian bila mana Sayyidina Umar bin Khattab mati dibunuh, syahid. Dibunuh oleh orang Majusi. Seorang Majusi bernama Abu Lu'lu'ah. Seorang Majusi yang dikebumikan, ditanam kuburnya di Iran. Dan dia mati dalam keadaan Majusi lah. Orang-orang Syiah tuan-tuan, mereka pergi ke kubur Abu Lu'lu'ah yang membunuh Sayyidina Umar ni. Apa mereka buat? Apa mereka lakukan? Mereka tampal satu nota yang dikekalkan di situ. Satu papan, lauh pun. Tertulis di situ, Ya Allah, laknatlah Umar dan juga Abu Bakar. Dalam kubur, di tanah perkuburan Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah ni, iaitu seorang yang seorang Majusi yang membunuh Sayyidina Umar. Mati Sayyidina Umar syahid, dibunuh oleh dia. Subhanallah. Khalifah, dibunuh khalifah. Dan insan yang mulia, insan yang dinyatakan di dalam Al-Quran dari segi maknanya tadi, Allah Ta'ala meradai mereka. Kemudian bila mana wafat atau meninggalnya Sayyidina Umar bin Khattab ini, datanglah selepas daripada itu dilantik khalifah, oleh dijadikan khalifah, dipilih oleh para sahabat, Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman bin Affan pun begitu juga, fitnah berlaku pada zaman dia, dia pun mati dibunuh. Kemudian dilantik Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Ali bin Abi Thalib, yang berkahwin dengan anak perempuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Fatimah binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejarah ini kita cetuskan sedikit, kita ceritakan sedikit. Kenapa? Kerana pada zaman Sayyidina Ali inilah ada di kalangan mereka yang hulu dan melampau. Hulu dan melampau. Dan hulu dan melampau inilah punca kepada segala masalah umat Islam pada zaman mutakhir ini. Hulu dan melampau. Sebab itulah dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan kepada kita, iyyakum wal hulu fa innahu qad ahlaka bisababil hulu min man qablakum. Berjaga-jaga sama sekali jangan kamu melampau-lampau dalam agama. Sesungguhnya telah hancur dan tumbang umat-umat yang terdahulu disebabkan melampau. Pada zaman Sayyidina Ali berlakunya ekstremis, radikal. Bukan dicetus oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kita memuji Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kita iktiraf sebagai khalifah yang keempat. Kita mengangkat martabat Sayyidina Ali. Sayyidina Ali hebat. Berbeza dengan kumpulan Syiah, tuan-tuan, mereka memaki hamun dan mengkafirkan serta menghina para sahabat termasuk Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Uthman. Kononnya bukan khalifah mereka. Kita berbeza. Kita Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman kita puji. Sayyidina Ali pun kita puji. Begitulah juga perbezaan kita orang Islam dengan agama Kristian. Agama Nasara. Agama Nasara mereka menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi berbeza dengan kita. Kita dengan Nabi Isa alaihi salatu wasallam kita puji, bahkan kita iktiraf sebagai nabi dan rasul pada zaman tersebut. Tapi tidaklah melampau sehingga mengatakan sebagai anak Tuhan dan sebagainya. Jadi perkara ini, masalah yang timbul pada zaman Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ditambah dengan itu, ada beberapa orang yang cuba di kalangan Yahudi yang cuba merosakkan Islam daripada dalam. Ditambah dengan itu, siapa dia? Seperti Abdullah bin Sabak, yang mana dia telah melagu-lagukan umat Islam pada zaman tersebut. Antara puncanya lah. Dan daripada Abdullah bin Sabak inilah juga dikatakan bahawa Syiah terbit. Dipanggil Syiah Sabaiyah. Yang mana mereka ini mengaku sebagai apa? Kami beriman dengan 12 imam. Ini Syiah Ibn Asyariah. Dipanggil Syiah Imamiyah Ibn Asyariah. Syiah Imamiyah Ibn Asyariah ni apa makna? Syiah yang mengakui 12 orang imam. Ibn Asyariah ni 12. Imam tu imam lah. Siapa mereka? Dalam kisah ni ada saya sebut. Pertama sekali, yang Syiah menganggap mereka sebagai imam, walaupun imam-imam itu tidak mengaku pun dia imam Syiah. Sayyidina Ali tak pernah pun kata, saya imam Syiah. Saya sokong Khomeini. Saya sokong si fulan dan si fulan daripada Syiah. Tidak. Tidak pernah. Bahkan Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkahwin pun tak ikut muta'ah. Sayyidina Ali berkahwin bukan cara muta'ah seperti mana yang diamalkan dan dihalalkan dan dipertahankan oleh Syiah sekarang ini. Tuan-tuan, Syiah di Malaysia, tuan-tuan, melakukan muta'ah. Nah, ini kita dapat maklumat daripada Syiah sendiri. Seorang tokoh Syiah Melayu Malaysia mengatakan pada saya bahawa Syiah memang mengamalkan muta'ah di Malaysia ni. Tapi dia bila berhadapan dengan kita Ahli Sunnah Wal Jamaah, penguat kuasa dan sebagainya, dia kata, kami tak buat muta'ah. Bohong. Kita ada bukti kenyataan mereka dengan saya sendiri. Dia kata, kami buat muta'ah di Malaysia ni. Dan syiah yang kita nak menyatakan ini adalah syiah yang telah difatwakan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan sejak sekian lama dah bahawa ajaran ini menyeleweng. Sekali lagi saya ingatkan bahawa kenyataan kita tentang syiah, dia tidak ada kaitan dengan hubungan diplomatik antara Malaysia dengan negara-negara yang berkaitan dengan syiah. Hubungan diplomatik itu tak ada masalah. Boleh diteruskan. Kita negara bukan Islam yang lain pun kita buat hubungan diplomatik. Tapi yang menjadi masalahnya adalah apabila negara-negara tersebut, khususnya kedutaan-kedutaan mereka di tanah air kita di Kuala Lumpur, cuba menyebarkan dan membantu penyebaran fahaman-fahaman yang telah difatwakan mengelewih. Seperti fahaman Syiah Imamiyah Isna' Asyariah. Syiah ni dikatakan banyak. Ada Syiah Zaidiyah, Ismailiyah dan bagai-bagai lagi lah. Tapi yang kita nak sebut adalah Syiah Imamiyah Isna' Asyariah yang telah difatwakan mengelewih. Yang kita boleh rujuk pada Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam yang dalam keputusannya yang bertarikh 5 Mei 1996 telah mewartakan kesesatan Syiah dan mengharamkan pengamalannya di Malaysia. Kalau orang tanya macam mana kalau orang Iran yang berfahaman Syiah datang melancung kat sini, tak boleh ke dia datang melancung? Kita kata melancung ala orang sahalan lah. Melancung tak ada masalah. Kan? Tapi jangan menyebar kan. Dan Syiah yang bukan warga negara Malaysia sahaja, kalau dia nak amalkan sangat Syiah dia tu, dia amalkan sendiri je. Tapi kita tak reda tuan-tuan. Kita tak reda dengan itu. Dalam kaedah yang disebut oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, Ar-Ridha bil kufri kufrun. Reda dengan kekufuran itu boleh jadi kufur. Kita tidak reda dengan itu semua. Okey. Antara negeri yang telah mewartakan dan mengharamkan Syiah adalah Selangor pada 19 Januari 1968, Wilayah Persekutuan 97, Terengganu 97, Pulau Pinang 97, Negeri Sembilan 98, Kelantan 98 dan 87 dan negeri-negeri lain pun ikut turut serta mewartakan bahawa Syiah ini adalah haram dan tidak boleh diamalkan di Malaysia ini. Oleh orang Malaysia lah. Sekali lagi kita sebut, kalau orang bukan Malaysia, kita tak kata izin lah boleh kau buat. Tapi kalau kau nak buat sangat lah, ikut Syiah sangat. Tapi jangan sampaikan kepada orang. Jadi Syiah Imamiyah Isna' Asyariah yang kita katakan ini adalah berkaitan, kita sebut secara ringkasnya adalah Syiah sahaja. Cukup. Tak perlu sebut Syiah Ja'fariyah ke apa ke. Tak perlu. Syiah ini ialah golongan yang mendakwa Sayyidina Ali lebih utama daripada sahabat-sahabat lain. Dan mereka mengkafirkan kesemua sahabat Nabi kecuali sebahagian kecil sahaja yang tidak dikafirkan. Inilah perkara pokok yang membezakan golongan Syiah dari golongan-golongan yang lain. Golongan ayah pen ke, ajaran sesat ke yang lain, ini beza dia. Terdapat beberapa aliran di dalam Syiah itu sendiri. Tetapi pada dasarnya, masing-masing mempunyai konsep yang tersebut di atas. Iaitu lebih ke arah mengkafirkan para sahabat. Walaupun baru-baru ini, Al-Khamaini, seorang tokoh Syiah yang besar pada zaman sekarang, dikatakan mengeluarkan fatwa. Saya tak dengar pula fatwa dia sekarang. Tapi dikatakan dia mengeluarkan fatwa tak boleh menghina para sahabat. Tidak boleh menghina para sahabat, kata dia. Dilarang kepada Syiah untuk menghina para sahabat. Kita katakan realiti yang berlaku adalah golongan Syiah masih berterusan menghina para sahabat. Termasuk Syiah Melayu Malaysia. Mereka buat buku menghina para sahabat yang hebat-hebat buat tu. Bukan para sahabat yang lekeh-lekeh. Pun begitu kita tak kata halal untuk menghina para sahabat. Mereka hina Sayyidina Abu Bakar. Mereka tak sebut Sayyidina Abu Bakar. Mereka sebut Abu Bakar je. Mereka menghina Sayyidina Umar. Mereka kata Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ini adalah seperti berhala tu kan. Mereka kata Sayyidina Umar ataupun Sayyidina Abu Bakar itu tidak menjatuhkan hukum hujud ke atas sahabat Nabi yang dituduh oleh Syiah melakukan zina. Dituduh Khalid bin Walid melakukan zina wal'iyadzubillah. Dia ambillah, petiklah mana-mana riwayat-riwayat yang daif. Kemudian dia nak isbatkan Khalid bin Walid yang dinamakan, ditabarkan sebagai Saifullahil Maslul. Khalid bin Walid, sahabat Nabi yang hebat. Dituduh oleh puak-puak Syiah ini, gunalah riwayat-riwayat yang daif, kononnya sebagai penzina. Wal'iyadzubillah. Dan mereka kata Abu Bakar tidak menghukum hudud kepada Khalid bin Walid walaupun Khalid bin Walid melakukan zina. Tuduhan kau kepada tuduhan Syiah kepada Khalid, sahabat Nabi Khalid bin Walid, melakukan zina. Apa bukti dia melakukan zina? Kamu ada ke di situ sebagai saksi untuk tuduh dia melakukan zina? Walayyazubillah. Kali ini ditulis sendiri oleh Syiah Melayu Malaysia, tuan-tuan. Jadi edarkan bukunya di seluruh masjid-masjid. Buku dia ada pada saya. Kemudian, risalah ini akan memberikan tumpuan kepada Syiah Imamiyah Na'asyariyah, iaitu Syiah Imam 12. Kerana kekeliruan yang timbul dalam masyarakat sekarang ialah berhubung dengan Syiah Imamiyah Na'asyariyah. Syiah inilah yang dipertikaikan oleh para ulama di setiap tempat pada masa ini. Mereka adalah ramai golongannya dan agak popular terutama selepas tercetusnya revolusi Iran pada tahun 1979 oleh Khomeini. Syiah Imamiyah Na'asyariyah ni, tuan-tuan, mereka percaya kepada 12 orang imam yang dilantik oleh Allah secara berterusan. Allah Ta'ala lantik direk. Kononnya, imam 12 ni sebagai imam. Siapa mereka itu yang diakui oleh Syiah, yang dipercayai oleh Syiah? Sekali lagi kita katakan imam 12 ini termasuk Sayyidina Ali karamallahu wajhahu sendiri pun tak mengaku dia imam Syiah. Yang dikatakan sebagai imam Syiah oleh Syiah itu sendiri adalah Ali bin Abi Talib. Anak dia Hasan, kemudian Hussein, kemudian Ali Zainal Abidin, kemudian Muhammad Al-Baqir, kemudian Ja'far As-Sadiq, kemudian Musa Al-Kazim, kemudian Ali Ridha, kemudian Muhammad Al-Jawad, kemudian Ali Muhammad Al-Jawad, kemudian Hasan Ali Al-Askari, kemudian yang terakhir sekali, yang ke-12 adalah Muhammad bin Hasan Al-Askari Al-Mahdi yang lahir pada 260 Hijrah dan sekarang ini dia ghaib. Nanti dia akan bangkit di sisi Syiah sebagai Imamul Mahdi Muntazar. Muntazar ni maknanya yang ditunggu. Siapa dia Imam Mahdi di sisi Syiah, tuan-tuan? Ni dah Muhammad bin Hasan Al-Askari, cucu cicit Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kita katakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sendiri menyatakan Imamul Mahdi itu adalah yuwaqi'u ismi, ismuhu ismi wa ismu abihi ismu abi. Namanya macam nama aku, nama bapaknya macam nama bapak aku. Tapi di sini tak ada pun Abdullah. Muhammad bin Hasan Al-Askari. Kemudian bila mana kita kaji buku Syiah itu sendiri, buku asal rujukan Syiah. Syiah ini dikata dirujuk Al-Quran yang pertama. Sedangkan di kalangan Syiah ada yang mengatakan bahawa Quran ini ada penyelewengan. Wal'iyazubillah. Mereka kata ada tahrif pada Al-Quran itu sebagian Syiah. Besar juga. Bahkan mereka ada mushaf yang tersendiri. Berbeza dengan mushaf kita. Selepas daripada Al-Quran, kata mereka, rujukan mereka adalah kitab-kitab hadis Syiah. Antaranya Usulul Kafi, Raudatul Kafi oleh Kulaini. Di antara tokoh Syiah. Dalam kitab Al-Kafi oleh Kulaini, pada hadis bab 12 orang imam ni yang telah dinaskan, saya baca buku mereka, dia bawa satu hadis, tuan-tuan. Satu hadis bahawa Abdullah Al-Ansari masuk bertemu dengan Fatimah bintu Muhammad, Fatimah Zahra. Kemudian Abdullah Al-Ansari dapati bahawa di sisi Fatimah itu, Fatimah anak perempuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada papan ataupun lauhun yang tertulis nama 12 orang imam tu. Oh, hebat dah. Orang, waktu itu imam tak lahir lagi. Dia dah tahu dah nama-nama dia. Dia tulis nama itu. Dan 12 orang imam itu di sisi Syiah ini, dalam kitab Syiah itu sendiri, semuanya katanya, semuanya daripada keturunan anak cucu cicit Fatimah binti Muhammad. 12 orang tu yang dikatakan sebagai imam Syiah adalah semuanya anak keturunan cucu cicit Fatimah bintu Muhammad. Yang peliknya, tuan-tuan, persoalannya, kita kata, kalau inilah nama-nama dia, nama-nama imam Syiah 12 orang, habis Sayyidina Ali bin Abi Talib tu anak Fatimah ke? Faham tak? Ali bin Abi Talib itu anak Fatimah ke? Dalam riwayat dia kata, dalam riwayat kitab-kitab Syiah, bahkan mereka kata Rasulullah bersabda, yang menjadi pemimpin itu adalah 12 orang, semuanya daripada anak keturunan aku. Anak keturunan aku. Kita tanya, Sayyiduna Ali karamallahu wajhah anak Rasulullah ke? Tidak. Dia anak Fatimah binti Rasulullah ke? Tidak. Ali bin Abi Talib adalah suami kepada Fatimah, bukan anak. Jadi nampak? Dia bilangan imam 12, tak pun 12 ke 13 ke, itu pun mereka masih confuse lagi sebenarnya. Walaupun Syiah meletakkan beriman kepada 12 orang imam yang dikatakan ini adalah rukun utama Islam di sisi Syiah. Rukun utama Islam di sisi Syiah. Sepatutnya rukun kena jelas lah, 12 orang ke 13 orang. Kena jelas. Macam kita rukun salat. solat zuhur. Kan? Dipadukan solat zuhur. Solat zuhur berapa rakaat kita nak sembahyang sikit lagi? 4 rakaat jelas. Ha? 4 ke 5? 5 ke 4? Tak confused. Ha? Macam mana dia boleh dijadikan rukun di dalam agama Syiah? Dan kita mendapat banyak bukti Syiah sekarang ini bila mana orang bukan Islam nak masuk Islam, mula-mula sekali dia mesti mengakui bahawa beriman kepada 12 orang imam. Kalau tidak, tak sah iman. Dan selepas itu ditambah dengan menghina sahabat Nabi, menghina isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Aisyah dan Hafsah. Kemudian kita sebut baca bawah. Individu yang dikatakan imam oleh golongan Syiah sebenarnya tidak pernah mengaku menjadi imam atau mengajar segala ajaran yang dipegang oleh Syiah. Perkataan Syiah itu ada dalam Quran, perkataan itu. Wa hadza min syi'atihi. Syiah di situ maknanya penyokongnya, bukan Syiah yang dimaksudkan sekarang. Yang hina sahabat, yang maki sahabat, yang menafikan ya Syiah Rafidah, yang menafikan Abu Bakar, Umar, Uthman sebagai khalifah. Nama tu memang adalah, kadang-kadang kita berhujah dengan puak-puak Syiah ni, dia kata apa? Oh, Syiah ada dalam, nama dia dalam Quran. Ada dalam Quran nama Syiah. Setakat ada nama, syaitan pun ada nama tak? Was-was pun ada nama. Khannas pun ada. Takkan semua yang nak setiap lafaz yang ada dalam Quran tu mulia? Setiap lafaz itu ditandakan zatnya itu mulia. Disebut iblis, syaitan. Saya nak kata iblis, syaitan mulia. Dalam Quran sebut Syiah, bukan maksud Syiah ini penyokong Nabi Ibrahim dan juga penyokong orang-orang yang baik. Mereka diangkat sebagai imam oleh golongan Syiah sebagaimana orang Kristian mengangkat Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Ini conclusion kita boleh ambil daripada fahaman mereka tentang Sayyidina Ali. Walhal Nabi Isa sendiri tidak pernah mengaku menjadi anak Tuhan. Zaman Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ada orang sembah Sayyidina Ali. Syair yang terkenal, yang keluar daripada Sayyidina Ali, satu syair yang kita hafal lama daripada kecil tu. Sayyidina Ali menyatakan, inni idza ra'aitu amran munkara ajaztu nari wa da'antu qambara. Aku bila lihat perkara-perkara yang mungkar, iaitu orang sembah aku, maka aku akan sediakan api, aku akan suruh qambara. Qambara ni hamba dia. Sayyidina Ali dia ada hamba dia, namanya qambara. Supaya sediakan api yang menyemarak, aku nak campak orang yang menyembah aku ni, kalau tidak mau bertobat, aku campakkan ke dalam api. Ini zaman Sayyidina Ali pun ada orang gulu, orang melampau, menyembah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali tak setuju dengan ini. Dan Syiah mereka ada unsur-unsur ke arah itu. Kita akan buktikan nanti. Kemudian tuan-tuan, pada muka surat yang kedua, amalan-amalan dan ajaran Syiah yang bertentangan dengan agama dan fitrah manusia. Banyak di situ. Antaranya mereka mendakwa kononnya Abu Hasan bertanya kepada Ja'far As-Sadiq tentang menyewa faraj. Dipanggil apa tu? Isti'aratul faraj. Kata muta'ah lari. Meminjamnya dan menghadiahkannya kepada sahabat-sahabat, lalu beliau berkata tidak mengapa. Subhanallah. Di sisi Syiah dalam riwayat-riwayat yang tuan-tuan, mereka mendakwa kononnya imam-imam 12 ni, di antara mereka yang mulia. Imam-imam 12 ni mulia. Kononnya mendakwa boleh kita meminjam-minjamkan kemaluan isteri kita kepada orang lain. Subhanallah. Ini ada dalam buku mereka, Al-Istibsar. Istibsar ni kitab Syiah tuan-tuan. Rujukan utama mereka. Pada jilid ketiga, halaman 141. Dan banyak lagi tuan-tuan boleh baca di situ. Kemudian Syiah ini, mereka azan pun berbeza dengan kita. Kalau kita nak tahu, dari segi wuduk pun berbeza, dari segi salat pun berbeza, dari segi azan pun berbeza. Azan mereka, dia ada tambahan tuan-tuan. Saya dulu duduk, belajar dulu. Duduk rumah saya sebelah tu betul masjid besar Syiah. Masjid besar Syiah. Setiap hari kita dengar, Syiah sebut apa? Ashadu anna aliyya waliyullah. Syiah punya azan. Dia ada tambah. Kemudian dia tambah juga, hayya ala khairil amal. Hayya ala khairil amal. Itu azan Syiah kita. Kalau tuan nak tahu Syiah, masjid Syiah dia ada azan macam tu. Tapi di Malaysia ni mungkin tidak ada lagi kita dengar. Tapi tempat-tempat lain mungkin kita boleh dapati benda ni. Kemudian Syiah juga menambah kalimah syahadah tadi. Dia ada 4 kalimah syahadah dia. Kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka tambah. Mereka sebut apa? Tengok pada minggu surat 12 tu. Tersebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Betul dah tu. Kemudian ditambah pula, Wa Aliun waliullah. Ha? Kita pun boleh kata Abu Bakar adalah waliullah, sahabat Nabi. Ha? Kebanyakannya yang besar seperti yang hebat, ha, seperti Umar, Uthman, termasuk Ali juga waliullah. Tapi Syiah tambah, dia kata apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Ali waliullah, wal Khumaini hujjatullah. Ha, ada Khumaini pula. Ha, ini fanatik tuan-tuan. Pada tahun 1979, waktu revolusi Iran yang dilakukan oleh Khomeini kepada Shah Iran di Iran. Lah. Ha, orang terpengaruh di Malaysia termasuknya, terpengaruh dengan ajaran ataupun kebangkitan Iran ketika itu dengan mazhab Syiah Imamiyah Na'asyariyah. Antara mereka yang menamakan orang Malaysia kita. Orang Melayu kita menamakan dapat anak kahwin, setahun lepas tu dapat anak. Anak tu dinamakan Muhammad Khomeini. Ha. Khomeini ni saya jumpa dia. Belajar di Azhar. Ya, pencarah-pencarah kita ni Cik Azhar tanya, nama kau apa? Khomeini. Orang Malaysia. Orang Melayu, orang Malaysia. Tapi dia tak Syiah pun. Dia beri nama waktu revolusi Iran dulu. Jadi Syiah tu kata, tukarlah. Tak seronok nama Khomeini. Sebab Khomeini dalam kitab dia, dia sebut apa? Bahawa imam-imam mereka lebih tahu, lebih tinggi martabatnya daripada para anbiya. Khomeini. Okey, tanda-tanda seseorang telah dipengaruhi, terjebak dengan Syiah. Bukan kesemuanya. Bukan maknanya kalau ada sedikit ni Syiah lah dia. Tidak, mungkin ada pengaruh sikit. Nak pula kalau orang terjahil. Ciri-ciri ini adalah seperti sentiasa memuja Sayyidina Ali dan melebihi beliau daripada Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Kemudian, mempelekehkan dan memandang rendah kepada sahabat-sahabat Nabi yang lain. Dia kata apa? Zubair ni tak boleh pakai. Bahkan, Talhah itu adalah murtad. Talhah dan Zubair, Sayyidina Talhah dan Sayyidina Zubair bin Awam, sahabat Nabi, dihukum murtad oleh Syiah, pemimpin Syiah sendiri. Ahmad bin Nijat, dia kata bahawa Talhah dan Zubair ini adalah murtad. Subhanallah. Sering menghimpunkan jamak sembahyang zuhur bersama asar dan maghrib bersama isyak tanpa sebarang sebab. Ini Syiah ni kalau kita nak tahu dia sembahyang, dia jamak tuan-tuan. Biasanya macam tu masalah dia. Dia jamak zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Sebab apa? Mudah. Tidak ada masalah. Tak perlu sembahyang 5 kali. 3 kali pun cukup. Subuh, zuhur dan juga asar. Jamak zuhur dengan asar tu, maghrib dengan isyak. Jamak sekali. Dan Syiah ni bila dia sembahyang, dia angkat takbir. Allahu Akbar. Kalau kita, Allahu Akbar, letak tangan di atas perut sedikit. Ataupun di atas lagi. Syiah, Allahu Akbar. Dia lepas tangan. Dia lepas tangan. Kemudian kalau dia sujud tu, dia ada batu dia. Kalau tak ada batu, dia letak kain. Ada kain yang berkaitan dengan tanah Karbala. Ini kuat-kuat Syiah. Mereka ambil wuduk pun berbeza dengan kita. Dia tak basuh kaki tu kan. Kita ambil wuduk tadi basuh kaki tak? Basuh kaki kan? Syiah dia ambil wuduk tak basuh kaki. Dia sapu je kaki. Dia sapu je. Itu beza kita dengan Syiah. Orang kata, kalau gitu busuklah kaki Syiah kan? Tak tahulah. Kita pun tak bau pula kaki Syiah tu. Okey. Kaki tidak dibasuh ketika berwuduk, sebaliknya hanya disapu sahaja. Itu dia. Sujud di atas batu Karbala ketika solat, menepuk paha. Dia tepuk paha lepas ketika beri salam tu, dalam sembahyang tu dia tepuk paha. Menepuk paha ketika memberi salam sesudah solat. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dia tepuk paha. Itu solat Syiah. Tuan-tuan, saya ajar ni jangan buat. Tunjuk yang tu kita nak buat lah. Jangan buat. Ini solat Syiah tuan-tuan. Tidak. Ini di antara ya. Tidak mahu makan ikan yang tidak bersisik. Melewatkan berbuka puasa sehingga hampir waktu Isyak. Memarahi orang yang berpuasa pada hari Ashura, 10 Muharram. Dihukum sebagai orang itu melakukan perkara yang haram. Dia kata, buat apa puasa pada hari Ashura? Kita sedangkan dalam hadis Nabi SAW bersabda, puasalah kamu pada hari Ashura. Kalau Yahudi berpuasa kerana menghormati Nabi Musa, kita aula minhum, kata Rasulullah. Kita lebih layak untuk menghormati Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Sering memperkatakan tentang keperluan kepada imam pada zaman ini. Imam Mahdi yang selalu cakap benda tu. Kita ahli sunnah wal jamaah pun cakap juga. Tapi Syiah ni terlalu banyak dicakap tentang Imam Mahdi. Jadi tuan-tuan, pada muka surat yang ketiga dan keempat itu tuan-tuan, kita bezakan antara akidah Syiah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Dari segi akidahnya, mereka ini beriman kepada bada'ah. Iaitu Allah Ta'ala mula-mula tak tahu, kemudian jadi tahu. Ini menyandarkan satu sifat. Seolah-olah Allah Ta'ala ini jahil. Tak ada ilmu. Wal'iyadzubillah. Kemudian fahaman Syiah ini juga beramal dengan taqiyah. Taqiyah ni berbohong. Boleh berbohong. Di sisi Syiah ni, bercakap bohong itu diharuskan. Tidak ada masalah. Sebab tu kita payah sikit nak kenal Syiah ni. Kadang-kadang dia datang pada kita, kita tanya, dia antar Syiah ke? Eh tak, saya bukan Syiah. Lepas tu bila kita berbual, mula dia kata, tak je murah. Subhanallah. Jadi, golongan Syiah ini, tersebar di tanah air kita ini berbagai cara. Antaranya buku-buku diedarkan secara percuma, laman-laman sosial, internet dan sebagainya. Anak-anak muda kita, mungkin yang datang, yang hadir ni, bukan Syiah. Yang hadir saya yakin. Semuanya bukan Syiah, insyaAllah. Tak tahulah kalau ada Syiah. Ada Syiah? Tak ada ya? Syiah dia tak mengaku, dia Syiah. Tapi yang kita bimbang adalah pada anak-anak kita yang belajar di universiti. Di IPTA, di IPTS, yang mungkin terpengaruh dan memang ada pun yang telah terpengaruh dengan ajaran Syiah. Jadi beri peringatan pada anak-anak kita, katakan kepada mereka, kekalkan kepada pahaman ahli sunnah wal jamaah seperti akidah para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim. Jangan sama sekali terpengaruh dengan ajaran-ajaran Syiah ini. Jadi itu sedikit yang boleh kita sampaikan. Apa yang hendak kita nyatakan sebenarnya adalah kekalkan dalam ahli sunnah jamaah, buang segala ajaran-ajaran yang terbentang. Bukan Syiah saja, banyak lagi yang saya sebut sebelum ini, ajaran seperti pahaman yang difatwakan sebagai tidak boleh diamalkan di Malaysia, tidak diamalkan, tidak sesuai diamalkan di Malaysia, seperti ajaran Wahabi, tuan-tuan. Ajaran Wahabi ni dengan Syiah ni dia memang bergaduh, selalu bergaduh. Kita muqtadir, kita tegak-tegak, kita tak bunuh Syiah, kita tak bunuh Wahabi, tapi kita nak tarik mereka kepada kebenaran, kepada pahaman ahli sunnah wal jamaah yang sebenar, yang mempercayai bahawa Allah Ta'ala itu Tuhan kita, tidak sembah kecuali pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang tidak sama dengan makhluk. Allah Ta'ala bukan bertempat, bukan duduk zatnya atas aras, bukan berada di atas langit, bukan beradanya Allah Ta'ala di mana-mana. Adanya Allah Ta'ala bila makan, mawujudun bila makan, seperti mana ijma' para ulama ahli sunnah wal jamaah yang dinukilkan oleh Imam Abu Mansur Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq. Jadi tuan-tuan, kita ambil risalah ini dan cuba edarkan, dan jika ada apa-apa persoalan, di situ ada nombor telefon saya untuk dihubungi, 019-380-1979. Boleh kita sama-sama berdiskusi, sama-sama kita berbincang, insyaAllah, demi kebaikan ummah sejagat, insyaAllah. Jadi itu saja, kita tutup majlis kita dengan tahlil sebanyak 3 kali dan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama-sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ونعوذ بك من أحوال أهل النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمشبهة والرافضة والمنافقين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر جيوش الموحدين من أهل السنة والجماعة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.